لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang menunaikan amanah, dan di antara bentuk amanah adalah amanah pekerjaan. Kemudian pensyarah rahimallahu taala mengutip hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah adalah zat yang baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Dan sunnah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman sama dengan perintah Allah kepada para rasul. Maka di sini menunjukkan bahasanya para rasul itu diperintah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Baqarah 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang thayyib, yang baik yang kami berikan kepada kalian, wasykuru lillahi. Berterima kasihlah kepada Allah jika kalian Iyahu ta'budun, betul-betul hanya menyembah Allah. Ini perintah kepada orang yang beriman, sama persis dengan perintah Allah untuk para rasul yang ada di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat, wahai para rasul makanlah makanan yang thayyib yang baik, dan lakukanlah amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku mengetahui semua yang kalian lakukan. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang yang ada pada dirinya sebab-sebab, ini empat sebab terkabulnya doa. Yaitu Nabi ceritakan ada seorang yang yutilus safara, bepergian jauh. Dan safar, musafir adalah orang yang doanya mustajab. As'asa aghbara, rambutnya kusut, acak-acakan dan berdebu. Dan ketawaduan itu ketika berdoa adalah sebab terkabulnya doa. Kemudian yang ketiga, yamuddu yadai ila sama, dia menengadahkan dua telapak tangannya ke arah atas dan menengadahkan tangan dari antara sebab terkabulnya doa. Kemudian yang keempat, sambil berkata ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dan berdoa dengan tawassul dengan rububiyah Allah di antara sebab terkabulnya doa. Namun empat sebab terkabulnya doa ini mejen gara-gara satu faktor, faktor kelima yang tidak dipenuhi, yaitu makan makanan yang halal. Namun orang ini makanannya haram, minumannya haram, dan dia ghudhiya bil haram, dimasuki tubuhnya dengan sesuatu yang haram selain makanan, yang masuk ke dalam tubuh yang haram selain makanan diantaranya adalah obat. Ini obatnya obat-obatan yang ini kandungannya, dan dia berubah dengan menggunakan bahan-bahan yang haram. Fa'ana yustajabu lidzalik, maka bagaimanakah akan dikabulkan doanya? Maka empat sebab terkabulnya doa itu mejen, tidak berfungsi gara-gara terhambat di masalah makanannya haram. Maka ini menunjukkan betapa selektif dalam harta dan makanan adalah sebab penting terkabulnya doa. Karena satu bisa mengalahkan empat, bayangkan. Ini menunjukkan kalau posisinya posisi kunci. Ini bukan posisi pelengkap, namun ini posisi kunci. Ya, maka Nabi katakan dalam hadis riwayat Muslim ini, fa ana istajabu lidzalik, menunjukkan jauh, ya, artinya tidak sampai derajat mustahil. Jauh itu artinya ada kemungkinan namun sangat kecil. Allah kabulkan doa orang ini yang rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, menengadahkan dua telapak tangannya ke langit sambil mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa ma'adhalika, meskipun ada pada dirinya empat faktor terkabulnya doa, di satu hal yang jauh Allah mengabulkan doanya. Sebabnya li'anau ya'kulul harama, karena dia memakan makanan yang haram. Kemudian di sini Syaikh Muslimin rahimahullah ta'ala menyinggung berkenaan dengan amanah dalam pekerjaan. Di Arab Saudi ada undang-undang untuk PNS, bahasanya PNS tidak boleh bisnis. Dan saya pernah dengar bahasanya di tempat kita, undang-undang PNS juga melarang PNS untuk bisnis. Maka berarti kalau demikian sama PNS Arab Saudi dengan PNS di Indonesia. Maka beliau masih membahas tentang masalah PNS yang dilarang untuk bisnis namun malah bisnis. Beliau katakan, hadal ladzi yakunu muwazzafan, maka seorang yang statusnya PNS namun bimuktada aqdil wazifah, maka berdasarkan tuntutan akad kerja sama pemerintah, dia tidak boleh muzawalati tijarah, melakukan bisnis perdagangan. Kemudian ternyata dia nekat melakukan perdagangan, maka kata Syaikh Muzaimin rahimahullah ta'ala, fakuli kasbin kasabahu min hadhi tijarati fahuwa haramun alihi, maka semua keuntungan yang dia dapatkan dari dagangnya itu adalah keuntungan yang haram. Suhtun wal iyadu billah, adalah harta yang haram wal iyadu billah. Wala yubali, dan orang ini ternyata nekat dan tidak peduli. Maka kami katakan kepada orang semacam ini, Anda saat ini punya dua pilihan. Jika Anda mau, Anda bisa bertahan jadi PNS. Dan karena ketika Anda jadi PNS, Anda tanda tangan siap dengan kemudian mentaati peraturan yang ada dan aturan PNS, tidak boleh bisnis. Fatukut tijal, maka tinggalkan jual beli, maka tinggalkan kegiatan bisnis. Maka resign saja dari PNS, atau kemudian resign atau berhenti tijarah dan tekuni PNS-nya. Wa in ra'aita anna tijarah, namun jika Anda berpandangan bahasanya bisnis itulah yang lebih cocok, yang lebih banyak keuntungannya, lebih banyak duitnya, fatukil wazifah, maka resignlah dari PNS Anda. Amrani la istami'ani, maka dua hal ini, dua pekerjaan ini tidak boleh kumpul. Hasabal ahdi, berdasarkan perjanjian yang telah Anda sepakati. Alladhi bainaka wa baina daulah, perjanjian Anda dengan negara. Dan Anda tahu betul berdasarkan undang-undang PNS, anna daulata tamna'u, bahasanya negara melarang PNS untuk bisnis. Maka kenapa Anda bisnis? Jawabannya tidak boleh. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk, mewajibkan kita untuk melaksanakan perjanjian. Wa'aufu bil'ukud, laksanakanlah perjanjian, perikatan-perikatan di antara kalian. Wa'aufu bil'ahdi innal ahda kana mas'ula, laksanakanlah perjanjian di antara dua belah pihak yang kalian lakukan. Innal ahda kana mas'ula, isinya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagian PNS di Arab Saudi beralasan, kenapa kalian ulama melarang kami untuk bisnis? Ya, namun nyatanya menteri itu dia jualan tanah dan dia punya perusahaan besar. Maka kami katakan, ya, namun tentu kalau di Arab Saudi menteri itu statusnya pegawai negara, kalau di tempat kita kan tidak. Kalau di tempat kita kan jabatan sementara. Ya, artinya kemudian ganti presiden, presidennya enggak cocok saja, ya di menterinya bisa kemudian berhenti di tengah jalan. Dan kalau di Arab Saudi beda. Maka ada yang beralasan itu menteri A, menteri B punya perusahaan, maka dia double. Maka kami katakan jika orang itu berbuat yang tidak benar, meskipun itu banyak orang yang melakukan hal yang tidak benar, maka hal yang tidak benar yang dilakukan ramai-ramai itu tidak menjadi benar. Wa idza kanu hum dhalina dhalimin bima sana'u, maka jika banyak orang itu melakukan hal yang tidak benar, melakukan kezaliman dengan apa yang mereka lakukan, maka janganlah Anda ikut-ikutan menjadi orang yang juga tidak benar. Jika kemudian jika dia beralasan tambahan, sesungguhnya sistem ini mereka yang buat, menteri itu yang buat, mereka yang bikin aturan PNS tidak boleh, pegawai negara, orang yang kerja sama negara itu tidak boleh bisnis, gimana mereka sendiri yang melanggarnya? Ini pengambil kebijakan sendiri yang melanggarnya. Maka kami katakan hisabuhum alallah. Jika dirjennya yang melanggar dan dia PNS, ini padahal dia yang bikin draft undang-undangnya, menteri yang ngajukan dan disahkan setelah melalui prosesnya, maka jika yang membuat kebijakan sendiri melanggar, hisabuhum alallah. Urusan mereka Allah yang akan ngitung. Maka masing-masing dihitung sendiri-sendiri, tidak bisa beralasan saya begini karena ikut-ikutan si A. Maka ya Allah nanti hukumlah si A tanpa saya. Maka jika demikian, maka mereka lah yang akan jadi orang yang pertama kali sedih hati dan menyesali apa yang mereka telah lakukan pada kiamat nanti, di hari di mana mereka tidak punya harta pada saat itu untuk menebus dirinya. Sudah tidak ada lagi pelayan, sudah tidak ada lagi kemudian polisi atau tentara penjaga yang melindungi mereka. Tidak ada lagi di akhirat nasab dan kekerabatan yang bermanfaat. Maka Anda tidak boleh menjadikan pelanggaran yang dilakukan oleh banyak orang sebagai alasan pembenar dan sebagai tangga untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ingat, jadi kewajiban Anda untuk melaksanakan perjanjian yang telah Anda buat dengan pihak lain. Meskipun pihak lain tersebut melanggar hal tersebut, maka Anda tidak boleh menyelisihinya. Nas'alullah lana wa lakumul hidayah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang amanah, yang menaikkan amanah baik berkenan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Kemudian hadis selanjutnya tentang ada hadis panjang tentang amanah atau menyinggung tentang amanah dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Keduanya mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti Allah tabaraka wa taala akan mengumpulkan manusia. Maka yaitu di padang mahsyar. Fayakum al-mu'minun, maka orang-orang yang beriman bangkit, hatta tusla falahumul jannah, dan surga didekatkan pada mereka. Di padang mahsyar itu mereka ribuan tahun dalam kesusahan, dalam penderitaan, Maka mereka mendatangi sejumlah para nabi dengan tujuan agar para nabi yang didatangi ini minta kepada Allah agar peradilan akhirat segera dimulai. Maka manusia mendatangi Adam shalallahu alaihi lantas mengatakan, wahai ayah kami, bukakanlah pintu surga untuk kami. Maka Adam mengatakan, tidak ada yang menyebabkan kalian terusir dari surga kecuali gara-gara dosa bapakmu ini. Maka aku bukalah orangnya, orang yang berani minta, orang yang berhak untuk minta syafaat kepada Allah agar Allah memulai peradilan, sehingga setelah itu yang masuk surga segera masuk surga dan yang masuk neraka masuk neraka. Datangilah anakku Ibrahim khalilullah. Maka manusia mendatangi Ibrahim dan mengatakan, ya, dan Ibrahim, namun Ibrahim mengatakan, aku tidak berhak melakukan hal itu. Innama kuntu khalilan, aku memang khalil, non mi wara'a mit wara'a, namun levelnya di bawah, di bawah. Maka datangilah Musa yang Allah ajak bicara secara langsung, yaitu di gunung Tur Sinai. Maka manusia mendatangi Musa. Lantas Musa mengatakan, aku tidak berhak melakukan itu. Temuilah Isa, dia adalah punya gelar Kalimatullah dan Ruhullah. Namun Isa setelah didatangi mengatakan, lastu bisahibi dzalika, aku juga tidak berhak untuk melakukan hal itu. Maka manusia mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqum, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri. Kemudian di riwayat yang lain dijelaskan bersujud, minta izin untuk boleh mengajukan permohonan. Setelah itu Allah izinkan untuk mengajukan permohonan. Baru setelah itu mengajukan permohonan agar peradilan akhirat segera dimulai. Fayu'danu lahu, lantas dia diizinkan untuk mengajukan permohonan. Ya, kemudian setelah proses pengadilan selesai, ya, maka ada orang-orang yang akan melewati sirat. Di sini sampaikan, diutuslah amanah, dilepaslah amanah dan rahim. Yang keduanya adalah sesuatu hal yang abstrak di dunia. Amanah itu abstrak. Rahim, kekerabatan, menjalin hubungan baik dengan kekerabatan itu juga abstrak. Menjalankan amal soleh berupa menjalankan amanah itu juga abstrak. Besok akan Allah jasadkan. Ya, Allah akan jasadkan, lantas keduanya dilepas, lantas dia keduanya berdiri di dua sisi sirat, sebelah kanan dan kirinya. Kemudian Nabi ceritakan tentang bertingkat-tingkatnya manusia dalam melewati sirat. Fayamur awalukum, yang pertama kali, rombongan pertama melewati sirat, kalbarqi, seperti kilat, tiba-tiba sudah sampai ujung. Kultu, maka aku Abu Hurairah atau Hudzaifah mengatakan, bi abi wa ummi, ayah dan ibuku tebusannya untuk wahai Rasul. Ayu syai'in kamaril barqi, gambaran seperti apakah yang namanya lewat seperti kilat. Nabi mengatakan, tidak kalian melihat kaifa yamuru wa yarji'u, bahasanya yang namanya kilat itu lewat dan kembali, fit tarfati ainin, sekejap mata. Maka dapat minta penjelasan apa itu secepat kilat. Nabi jelaskan, sekejap mata. Ini merem kemudian melek lagi, itu sudah sampai tiba-tiba orangnya sudah sampai ujung, ujung sirat sana, sudah selesai. Nah, kemudian level di bawahnya secepat tiupan angin yang kencang. Level di bawahnya secepat burung yang terbang. Wasyata wa satir rijal tajri bihim a'maluhu. Setelah itu bawahnya adalah orang yang larinya kencang. Kok bisa kencang? Tajri bihim a'maluhum, amalnya yang bikin dia larinya kencang. Dan ketika itu Nabi mengatakan, wa nabiyukum, dan nabi kalian, berdiri di tepi sirat sambil melihat umatnya lewat, Nabi risau dengan umatnya. Maka Nabi kita demikian cintanya kepada kita, berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kemudian level-level di bawahnya, hatta ta'jisu a'malul ibad, sampai-sampai level di bawahnya ada orang yang amalnya tidak bisa membuat dia lari, karena kecepatan meniti sirat tergantung amal, bukan tergantung fisiknya. Kalau jago lari di dunia, maka nanti bisa jago lari di sirat, enggak. Bukan itu yang menjadi penentunya. Pembalap di dunia kemudian jadi pembalap di sirat, belum tentu. Maka yang bikin lari, yang bikin secepat kilat, itu amal. Maka nanti level-level bawahnya itu ada orang-orang yang ta'jizu a'malul ibad, yang amalnya itu tidak mampu membuat dia lari, bahkan tidak mampu membuat dia jalan. Hatta yaji'a rajulu yastati'us sayra, sampai-sampai ketika itu ada orang yang tidak mampu meniti sirat ila zahfan, kecuali ngisot pakai pantat. Maka ada yang amalnya demikian minimalis sekali, amalnya itu demikian ngepas, amalnya itu cuma bisa bikin, cuma bisa untuk gerakkan pantat, gerakkan kaki, nyunggi badan, tidak kuat, tidak bisa untuk nopang badannya, nopang kakinya, tidak kuat. Cuma bisa bikin pantatnya bergerak, ngesot, meniti sirat. Padahal di dua pinggir sirat, sisi kiri dan sisi kanan, itu terdapat banyak ganju-ganju yang berterbangan. Itu banyak ganju. Ganju ini cari kaki. Ganju ini tugasnya cari kaki. Mu'allaqah, yang dia digantung di sirat. Ma'muratun, yang ganju-ganju di pinggiran sirat ini, yang digantung di sirat, dia digantung di sirat, dan dia letaknya berada posisinya di sebelah kiri dan sebelah kanan sirat. Dia diperintahkan bi akhdhi man umirat bihi, untuk menangkap kaki orang yang diperintahkan. Jadi sudah masing-masing sudah dikasih tugas, kamu jatahnya si A, si B, si C. Ganju yang ini kamu D, E, F, G, H. Ini ada yang ini, nanti orang tersebut sudah kena ganju sejak pinggir, ada yang sedang, ada yang tengah, ada yang sudah hampir sampai kena ganju. Itu mungkin termasuk yang paling berduka, sudah hampir di ujung, malah jatahnya itu kena ganju. Kemudian tugas ganju ini membanting orang tersebut untuk masuk ke neraka. Maka masing-masing ganju itu sudah disetel, sudah diperintahkan oleh Allah, tugasnya nangkap si A, si B, dan dia tahu yang lewat siapa. Bukan orang yang diperintahkan, dia tidak ngenai, aman. Yang kemudian yang diperintahkan, itu ini orangnya mau lewat. Maka Nabi katakan, famakhdusun najin, ada yang terluka namun selamat. Ketika meniti sirat ketemu ganju, itu ada yang ganjunya kena, non cuma kena dagingnya, dia tetap lari, dagingnya cepok copot, non dia selamat. Ada yang demikian keadaannya, kena ganju namun dia bisa lepas, karena boleh jadi cuma kena kulitnya beset, atau kemudian kena dagingnya tipis, ada yang kenanya agak dalam namun masih bisa lepas. Nabi katakan makhdusun najin, ada yang terluka namun masih selamat. Namun ada yang mukardasun finnar, kena dan terbanting di dalam neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kena tulangnya, kakinya, ini kena kalalib. Yang kalalib ini ya besi yang kemudian bengkok ujungnya. Nah, itu mengenai kakinya. Kalau pas mengenai kemudian kakinya betul secara utuh kena, ya sudah, bisa dipastikan nyungsep jadi neraka. Dan ada kalau yang secepat kilat tidak kena kalalib, ya. Kalau yang secepat kilat itu tidak kena ganju ini. Dia sampai ujung dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ada yang sampai ujung dalam keadaan berdarah darah. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi. Demi Allah yang nyawanya Abu Hurairah ada di tangannya, sunnya dasar neraka itu sab'una kharifan, 70 tahun perjalanan. Orang jatuh dari tepi neraka bisa sampai kepada dasarnya itu perlu 70 tahun perjalanan. Di awang-awang perlu waktu 70 tahun. Kalau pakai teori fisika pada tambah turun itu pada kencang, kan? Tambah turun itu tambah kencang kecepatannya. Dan disebutlah di sini kharifan. Kharifan makna asalnya, ya, kharifan makna asalnya musim gugur. Sehingga 70 kali musim gugur. 70 kali musim gugur ya berarti dalam 1 tahun musim gugur cuma sekali. Ya, maka 70 kali musim gugur ya berarti 70 tahun. Ini kenapa yang dipakai musim gugur? Karena masuk neraka itu jatuh ke bawah. Sebagaimana musim gugur, daun-daun pada jatuh ke bawah. Maka dipilihlah 70 musim gugur, tidak 70 musim dingin, atau 70 musim panas, atau 70 kali ya, musim semi. Nah, namun 70 kali musim gugur, karena sehingga sama keadaannya ini jatuh ke bawah, dan demikianlah keadaan di musim gugur. Kemudian tentang perkataan Nabi Ibrahim, saya memang khalilullah namun waro'a waro'a, artinya aku bukanlah orang yang berat untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Dan adalah kalimat yang dikatakan oleh Ibrahim ala sabri tawadu, dalam rangka untuk tawadu. Karena tidaklah diragukan derajat Ibrahim adalah derajat yang tinggi di sisi Allah. Penjelasannya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mengutip hadis tentang syafaat, syafaat Nabi di padang mahsyar agar peradilan, persidangan segera dimulai. Dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah agar memulai hisab, ini di Al-Quran disebut dengan maqamah mahmuda. Maka Allah janjikan nabinya sallallahu alaihi wasallam akan Allah berikan kepada sang nabi kedudukan yang mulia atau maqamah mahmuda. Dan yang disebut dengan maqamah mahmuda adalah syafaat nabi di padang mahsyar minta kepada Allah agar peradilan segera dimulai. Janji Allah untuk sang nabi ada di surat Al-Isra 79, di waktu malam bertahajudlah nafilatan laka, sebagai tambahan kewajiban bagimu. Maka nabi memiliki sejumlah hukum khusus. Di antara hukum khususnya, ya, di antara hukum khusus adalah salat malam itu wajib untuk nabi, namun tidak wajib untuk umatnya. Sunnah muakkadah. Ya, namun tidak wajib. Namun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu nafilatan laka, tambahan kewajiban bagimu. Jadi antara hukum khusus Nabi Nabi boleh dalam satu waktu berpoligami lebih dari 4 istri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Dan dalam satu waktu lebih dari 4 itu hukum khusus untuk Nabi. Adapun umatnya tidak boleh, maksimal dalam satu waktu 4. Ada berita di mana di Indonesia ada yang istrinya 10 atau kemudian 5 dan sebagainya, maka yang lebih dari 4 adalah zina. Ya, yang lebih dari 4 itu nikahnya bukan nikah. Ya, sehingga yang terjadi adalah perzinaan dengan kedok nikah. Ya, dan tentang hal ini maka dan tentang syariat poligami tidaklah diragukan bahasanya dia bagian dari syariat Islam. Ini bagian dari syariat Islam, bagaimanakah tidak, nabinya mencontohkannya. Ini cuma dia punya hukum khusus. Ini, oleh karena itu maka mengatakan bahasanya poligami bukanlah bagian dari syariat Islam, atau seorang mengatakan saya menentang keras poligami padahal itu dibolehkan dengan syarat-syaratnya dalam Islam, maka ini adalah kufrun sharihun. Ini adalah pembatal Islam yang nyata jika dia diucapkan oleh seorang muslim. Ya, jika dia dulunya muslim, maka batal Islamnya dengan mengatakan ya, Islam melarang poligami, poligami bukan ajaran Islam, atau dia katakan saya menentang poligami. Orang tidak mengakui adanya poligami dalam Islam, satu hal yang wajib bagi setiap, bukan hanya perempuan, namun laki-laki dan perempuan. Masalah kemudian melakukan dan tidak, itu bab yang lain. Itu bab yang lain, namun mengharamkannya adalah di satu hal yang membatalkan keislaman. Jangankan menentang keras ya, menentang keras poligami, bahkan menentang keras dan melarang, mengharamkan makan nasi, batal Islam. Ini batal keislaman, haram hukumnya. Bukalah ajaran Islam membolehkan makan nasi, ya, gitu. Itu membatalkan keislaman. Mengatakan bukan ajaran Islam membolehkan makan nasi. Bukanlah kemudian ajaran Islam membolehkan makan roti. Batal Islamnya. Batal keislaman orang yang mengatakan demikian. Maka wajib meyakini halal apa yang Allah halalkan. Masalah enggak makan nasi kemudian pilih makan yang lain, monggo. Lagi diet nih, model diet pakai enggak pakan nasi, makannya buah-buahan ya terserah. Tapi enggak boleh ada ucapan dan keyakinan kalau enggak boleh makan nasi. Enggak haram makan nasi. Enggak boleh makan nasi, enggak boleh. Enggak makan nasi karena diet terserah nama dietnya. Itu lain masalah. Tapi ucapan dan keyakinan bahasanya makan nasi itu satu hal yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam, ini membatalkan keislaman. Ya asa ayyaba asaka rabbuka maqama mahmuda, mudah-mudahan Allah akan berikan untukmu kedudukan yang mulia. Dan jika ada kata-kata mudah-mudahan namun dari Allah, maka itu maknanya pasti, lain hanya mudah-mudahan dari manusia, karena itu harapan. Maka jika Anda mengatakan semoga Allah memberikan hidayah padaku, mengampuniku, menyayangiku, maka ini harapan, belum tentu terjadi. Adapun jika Allah mengatakan wahai Muhammad kamu punya tambahan hukum wajib sholat malam, mudah-mudahan Allah akan berikan untukmu kedudukan yang mulia, maka ini pasti. Maka ini waktu janji positif yang sifatnya pasti. Oleh karena itu ulama mengatakan mudah-mudahan dari Allah itu maknanya pasti. Dan di antara yang menegaskan demikian adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahasanya asa dari Allah itu satu hal yang pasti. Contoh yang lain adalah firman Allah di surat An-Nisa, maka mereka-mereka itulah semoga Allah memaafkan mereka. Artinya pasti Allah memaafkan mereka. Demikian juga firman Allah, semoga Allah mendatangkan kemenangan atau satu putusan dari sisinya. Ini artinya pasti. Dan ayat-ayat yang lain, maka Allah Azza wa Jalla menjanjikan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kedudukan yang mulia, yaitu kedudukan yang dipuji oleh orang yang pertama kali, manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Wa dzalika min iddati aujuhin, dan di antara dan hal tersebut adalah dari beberapa sisi. Maka kedudukan yang mulia itu ada beberapa macam, di antaranya adalah hadis syafaat. Di antaranya adalah tentang syafaat Nabi di padang mahsyar. Gambaran padang mahsyar, Allah akan bangkitkan manusia pada hari kiamat. Semua manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dalam keadaan dikhitan. Hufatan artinya tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian. Ghurlan artinya tidak berkhitan. Artinya kulit khitan yang dulu dipotong saat khitan itu nanti akan balik. Meskipun sudah dibuang, sudah hancur, nanti akan Allah kembalikan. Maka kulit khitan yang tuktok dipotong saat khitan, yang ini jika untuk laki-laki dalam rangka supaya maksimal toharohnya, supaya maksimal sucinya, ta'udhu, kulit itu akan kembali. Ya, jadi ingat, perhatikan, garis bawahi kembali. Bukan Allah menciptakan kulit yang lain. Bukan Allah ciptakan kulit yang lain, namun kulit yang dulu itu akan dikembalikan. Bukan ada ciptaan baru, namun adanya pengembalian. Maka kulit itu meskipun sudah hancur, orangnya saja tidak tahu kulit khitannya itu di mana, maka Allah tahu. Allah tahu, manusianya tidak tahu. Kulit khitan saya di mana, tidak tahu. Nah, dulu bapak yang nyimpan, bapak juga tidak tahu. Dulu bapak yang naruh di mana, bapaknya juga sudah lupa. Namun Allah tidak lupa dan Allah tahu di mana, dan Allah akan kembalikan pada kiamat nanti sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah katakan, kama badana awwala khalqin, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, nu'iduh, kami akan mengembalikannya. Maka bangkit dari kubur itu bukan penciptaan baru. Bangkit dari kubur itu kata Allah di surat Al-Anbiya ayat 104 adalah pengembalian. Maka akan dikembalikan jasad kita semacam ini. Ya, kemudian pas dunia itu pesek, itu pas bangkit dari kubur tetap pesek, tidak kemudian jadi mancung. Nah, yang jatahnya mancung ya mancung, karena yang terjadi adalah pengembalian, bukan penciptaan baru. Maka Allah kumpulkan seluruh makhluk, dan matahari ketika itu di atas kepala manusia cuma dengan sejauh 1 mil. Dan mil di sini ada 2 pendapat, mil jarak 1,5 kilo atau mil celak. Pendapat kedua mengatakan milnya adalah mil celak, yaitu pensil celak. Pensil celak ya mungkin kurang lebih 1 jengkal. Oleh karena itu orang Jawa bilang matahari ketika itu 1 jengkal. Itu pakai pendapat yang mengatakan 1 mil, namun milnya adalah mil pensil celak. Dan keadaannya sangat ngeri. Mereka melihat gunung itu lewat sebagaimana lewatnya mendung, artinya hancur, dibenturkan kemudian hancur, sehingga jadilah debu yang bertaburan. Namun tetap utuh dalam bentuk gunung. Kalau disenggol baru kemudian bertaburan. Fayahalkuhum, maka manusia dan semua makhluk yang ada di padang mahsyar itu tertimpa kesusahan hati dan kegalauan yang di luar kemampuan mereka. Akhirnya satu bisik-bisik dengan yang lain, tidakkah kita minta pada seseorang yang memberi syafaat untuk kita di sisi Allah supaya Allah segera memulai proses sidang. Jangan kemudian cuma nunggu panas, susah, sudah telanjang, panas luar biasa dan seterusnya. Berkeringat, kemudian keringatnya macam-macam. Ada yang kemudian sehidungnya, padahal sampingnya tidak keringatan. Dan ada orang-orang yang sama sekali tidak berkeringat di hari itu karena mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara orang yang mendapatkan naungan Allah itu adalah ya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya itu kecantol di masjid sehingga dia punya rindu berat sama masjid. Dia pulang ke rumah tanpa membawa hati, tanpa membawa hati, hatinya ketinggalan di masjid sehingga tidak akan ada ketenangan kecuali ketika kembali ke masjid. Kalau belum ke masjid ada yang kurang, ada yang hilang. Orang semacam ini, laki-laki yang semacam ini nanti akan dapat tempat sejuk, tempat yang dingin, lain-lain pada sumuk, panas, banjir keringat, dia ngisis, hanyes. Itu salah satunya adalah orang yang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid, tidak nyaman kemudian sholat sendirian, sholat di rumah itu aneh. Sholat di sendirian boleh jadi karena bangunnya telat atau yang lain, itu terasa aneh. Ada yang kurang, ada yang kemudian bikin sedih. Maka ini diantara orang yang berat untuk mendapatkan tempat dingin di padang mahsyar nanti. Maka akhirnya mereka pergi menemui Adam, meminta supaya Adam memberi syafaat untuk mereka dengan minta kepada Allah agar Allah memulai sidang di akhirat itu. Namun Adam menyebutkan kesalahan yang terjadi pada dirinya, itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan yang dialami oleh Adam adalah Allah berkata pada Adam dan pasangannya itu Hawa untuk tinggal di surga. Kemudian Allah katakan wa kula minhuma rahadan haitsu syi'tuma, silakan makan dengan lapang di mana saja kalian menyukainya, namun jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Satu pohon tertentu yang Allah larang. Pohon apa itu? Allah tidak ceritakan. Allah tidak ceritakan. Apakah itu pohon kemudian mangga atau kemudian pohon pisang atau yang lain, Allah tidak ceritakan. Walaysalana fi ma'rifati nau'iha, dan seandainya kita bisa tahu itu pohon mangga misalnya, maka itu pun mengetahui tentang pohon itu pun apa juga tidak ada faedahnya, karena tidak ada dampaknya. Seandainya anggap saja pohon tersebut pohon mangga, apa kemudian di dunia kita tidak boleh dekati pohon mangga? Tidak, tidak ada faedahnya. Dekati pohon mangga, manjat pohon mangga, asal hati-hati, boleh-boleh saja. Makan pohon mangga tetap boleh, seandainya pohon mangga itu adalah pohon yang Allah larang. Tidak ada kemudian derivat hukumnya, turunan hukumnya. Walihada, oleh karena itu maka kita tidak tahu jenis pohon tersebut, apakah dia pohon zaitun ataukah pohon gandum, apakah pohon anggur ataukah pohon kurma, kita tidak tahu. Kewajiban kita dan sikap yang tepat tidak mendetailkan yang tidak Allah detailkan. Dan seandainya kita bisa mendetail dalam detail dan pemastiannya terdapat faedah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya. Maka Allah berkata kepada Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini, jika kau dilanggar engkau menjadi orang yang zalim. Dan ternyata setan mendatangi keduanya, memberikan bisikan-bisikan pada keduanya, dan wadallahuma biru, dan menipu keduanya, dan menipu keduanya. Waqasamahuma, dan di antara trik setan untuk menipu ini keduanya adalah setan bersumpah di depan Adam dan Hawa, inilah kumala minan nasihin, aku adalah orang yang menginginkan yang terbaik untuk dirimu. Maka ya, orang yang mengatakan demikian ya, kepada manusia, lakukanlah ini yang manfaat nih, ini manfaat nak, itu belum tentu itu mengajak pada kebaikan. Ya, boleh jadi itu menjumuskan. Ada temannya yang mengatakan yang manfaat kamu nyuap saja supaya cepat dapat kerjaan, kalau gini-gini enggak dapat kerjaan, itu karena cintaku padamu, lakukanlah hal ini. Ya, ini setan bentuknya manusia. Seperti sama persis dengan iblis bilang kepada Adam, demi Allah, itu pakai sumpah setan itu, demi Allah aku menginginkan yang terbaik untukmu wahai Adam dan Hawa. Itu sumpah-sumpah. Maka kalau ada orang sumpah-sumpah mengatakan aku cinta padamu, inilah yang terbaik untukmu, inilah yang paling manfaat untukmu, itu belum tentu, belum tentu itu betul-betul hal yang manfaat. Ya, perlu ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Kalau itu melanggar aturan Quran dan Sunnah, ya, maka ini seperti iblis. Ya, ini manusia, namun bentuknya manusia, namun kelakuannya iblis. Sumpah-sumpah untuk kemudian mengatakan saya menginginkan yang terbaik, yang paling manfaat, dan untuk menjerumuskan manusia, untuk menjerumuskan orang tersebut. Hakada yaf'alu fi bani Adam, dan demikian kelakuan iblis dengan manusia, sama dengan kelakuan iblis pada Adam, menipunya, kemudian memprovokasinya, ngasih bisikan dan sumpah-sumpah kepada manusia, aku menginginkan yang terbaik untukmu wahai manusia. Wa waqadum, padahal ini ucapan yang orang yang sangat, makhluk yang sangat pembohong. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.